Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah sehingga kita masih dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, din dan di acara yang mulia bersama guru kita yang mulia. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, sahabatnya hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Ada beberapa maklumat yang akan Al-Fakir sampaikan. Yang pertama adalah ahlan wa sahlan bihudurikum kepada guru kita Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jindan, mata'anullah betuli hayati. Kemudian juga kepada para habaib yang lainnya, yang mudah-mudahan dengan hadirnya mereka di sini Allah telah curahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada daurah pada kita pada sore hari ini yaitu mengenai daurah rumah tangga Islami. Ini daurah kalau kita perhatikan sungguh luar biasa. Kenapa? Apa yang ada di benak kita selama ini, apa sih rumah tangga Islami yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh beliau kepada kita? Pernahkah kita untuk mencari ataupun mengetahui sejauh mana rumah tangga yang dimaksud? Ya, ada beberapa tiga sesi yang akan disampaikan oleh guru kita. Yang pertama adalah mengenai tentang sejarah istri-istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ketahui tentang istri-istri beliau? Ya, banyak hal yang akan kita dapat ataupun yang kita ketahui nanti dari penjelasan beliau, ya. Yang salah satunya adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah mengenai pernikahan. Ya, kemudian perbedaan pendapat mengenai jumlah daripada istri-istri beliau. Ya, yang kemudian bagaimana keistimewaan daripada istri beliau yang nantinya akan dijelaskan oleh guru kita. Kemudian nanti sesi kedua juga akan diisi mengenai ini materi yang mungkin akan sangat menarik untuk kita, yaitu mengapa Rasulullah berpoligami. Ya, hal ini yang mungkin banyak di antara kita yang hanya mengetahuinya hanya sedikit, tidak mengetahui sejauh mana kenapa Rasulullah berpoligami. Ya, ini yang akan kita ketahui daripada nanti penjelasan daripada guru kita. Kemudian yang terakhir nanti akan ada sesi dibalik laki-laki yang sukses itu ada wanita yang hebat. Banyak sekali broadcast yang kita mungkin kita temukan ataupun famlet ataupun foto-foto yang dimana di dalamnya terdapat tulisan di balik laki-laki sukses ada yang wanita hebat. Itu kalau wanitanya satu, gimana kalau lebih dari satu ya? Ya. Nah, dalam hal ini mari kita coba siapkan hati kita, niat kita datang ke sini yaitu untuk mendengarkan daripada penjelasan-penjelasan dari guru kita. Ada satu hal lain yang perlu kami sampaikan adalah untuk daurah kali hari ini ada satu hal yang sedikit berbeda. Ya, nanti kita akan memberi kesempatan kepada para peserta laki ataupun perempuan. Ya, bagi peserta yang laki ataupun perempuan yang mungkin nanti bisa menjawab daripada pertanyaan daripada guru kita ataupun mempunyai pertanyaan yang bagus yang nanti akan ditentukan oleh guru kita, nanti dia akan diberikan hadiah. Ya, jangan dilihat dari hadiahnya itu adalah berupa nominal, Tidak, tapi nilai hadiah yang akan diberikan luar biasa. Mungkin dari kita yang ada di sini, apabila nanti mungkin mendapatkan hadiah tersebut, mungkin tidak percaya, ya. Apa hadiahnya nanti aja, ya. Jadi saya tidak akan bisa kasih tahu pada saat ini. Nanti ketika sudah ada sesinya, nanti kita akan beritahu, ya. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini, ya, akan membawa kecintaan daripada Rasulullah Subhanahu Wa Taala, dan kita persilakan pada guru kita untuk memulai doro ini dengan tertib partihah. Mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini hingga nanti malam berjalan sukses dan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha lil-Hadrat al-Muhammadiyya wal-Azamat al-Siddiqiyya وكافة من شملت دائرة النبوة والصديقية والفردية والقطبية والغوثية وسائر أهل المحبة والمحبوبية من صالح البرية والصالحات من كل حرية بهية والأصحاب والأتباع والذرية والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان الصديقية والأزواج الطاهرات خصوصا خديجة الكبرى الرضية وفاطمة المرضية وأهل بيت الرضوان والحدي والبدرية وكافة الأودية الحضرمية وشعاب أوهادها الوطية وأهل الطراب المكي والمدني والقدسي والجامي والمصري والبصري والمغربي والعراقي والهجازي واليمني والهندي والسندي والجاوية وسائر ذاكرين الله كثيرا بالعدل العربي والعجمية خصوصا صاحب الحاضر المقام العارف بالألحي أحمد بن علوي الحداد من دفن في هذه المقبرة المباركة أجمعين أن الله يبلغنا بجهم الأمن الأمنية ويدفع عنا البلية ويعملنا بألطاف الخفية ويجعلنا كل حاجة مقضية ويسلك بنا سبيل الاستقامة على الطريق المحمدي والسير العلوي ويملأ قلوبنا بكمل الرحمة ونسل الراعي والرعية ونمر هذه الجهات المذكورات بالعدل والعلوم والصلاة والفوز والهدى والفلاح ويجعلها أمنة الرخية ورزقنا التوبة الخالصة والهداية والمغفرة والتحقيق بحقائق الإيمان والإيقان وجميع العلوم اللدنية والأسرار الإلهية والمواريث المحمدية والمعارف الحقانية وكمال النيابة والخلافة عن الله وعن رسوله وحسن العقائد السنية على هدينا وكنة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه التابعين أما بعد. حاضرين والحاضرات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Di sore hari ini kita sama-sama berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan perhatian dan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Taala. Diturunkan rahmat, anugerah, karunia-Nya bagi kita sekalian. Mudah-mudahan semua doa-doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa Taala, wa khususnya doa yang pada meminta jodoh mudah-mudahan dikabul sama Allah Subhanahu wa Taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Daurah kali ini yang kita bahas tentang istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia suci yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Taala, yang apabila kita keliling dunia mau cari manusia seperti mereka, wanita-wanita suci seperti mereka, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita enggak bakal pernah dapetin seorang wanita sebagaimana mereka, istri-istri Rasulullah, keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah panutan yang terbaik. Dan sungguh kalau ada wanita-wanita yang lebih hebat dari mereka, pasti akan disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Namun mereka lah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya Nisa'an Nabi. Berapa ayat di dalam ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala memanggil mereka, ya Nisa'an Nabi, ya Nisa'an Nabi, ya Nisa'an Nabi, berkali-kali, sebagaimana fi surat Al-Ahzab Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, "Gul li azwajika." Katakan kepada istri-istrimu. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang menyebutkan tentang rumah-rumahnya Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Gubuk-gubuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Al-Hujurat? Di dalam Al-Qur'an ada surat namanya Al-Hujurat. Apa itu Al-Hujurat? Al-Hujurat jamak hujrah. Hujrah itu kamar. Kamar. Maksudnya rumah-rumah atau gubuk-gubuknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ada yang ada di situ? Yang ada di situ, waduh. Wahyu Allah, karunia Allah, anugerah Allah, panutan terbaik untuk umat manusia sekalian. Dan kita sore hari ini atau malam hari ini akan membahas tentang istananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istananya bukan bangunan yang megah. Gubuk-gubuk yang kecil. Mungkin kamar kita masih lebih luas dari rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, mungkin di sini ada yang udah pergi umrah, atau mungkin minimal dia hanya melihat dari foto atau video Al-Hujrah Syarifah. Kalau lihat makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya itu ya satu ruangan besar tuh yang tertutup, enggak ada orang bisa masuk ke dalamnya. Tahu enggak? Tuh. Ya. Ruangan yang enggak tahu berapa kali berapa yang enggak ada orang bisa masuk di dalamnya, yang diziarahi sama orang-orang. Disitulah rumah-rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada 9 atau 11, dan juga rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Sayyidah Fatimah, keluarga besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bukan ruangan yang besar. Mungkin ini nih lapangan kita di sini nih, teras kita masih jauh lebih luas dari itu Al-Hujrah Syarifah. Hujrah Syarifah mungkin setengahnya ini. Teras ini. Tapi di situ ada lebih dari 9 atau 11 rumah-rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istana mungkin kita bilang gubuk saat itu. Tapi terus terang itu istana yang paling indah, yang paling megah, yang paling bahagia. Berapa banyak raja di muka bumi ini punya istana, gedung yang besar, tapi gak seindah istana atau gubuknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam atau ini sore, itu yang bakal kita bahas insyaallah dalam pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan, membawa manfaat bagi kita sekalian. Nah, ini semua kita bahas tujuannya agar kita jadikan ini semua sebagai panutan bagi kita. Banyak di antara kita berumah tangga, atau mungkin sebagian besar kita calon berumah tangga. Rumah tangga yang enak yang bagaimana sih? Tahu gak rumah tangga yang paling bahagia? Kita berharap kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Tapi ketahuilah, rumah tangga yang bahagia yang di situ Rasulullah sebagai panutan. Cuman bagaimana kita mau jadikan Rasulullah sebagai panutan di dalam rumah tangga kalau kita enggak tahu tentang rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sore hari ini, malam hari ini kita mau pelajarin sedikit tentang rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita duduk malam hari ini atau sore hari ini mungkin panjang, dua sesi atau tiga sesi, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, lepas isya sebentaran ya, sejam kurang lebih. Terus kita tahu segalanya tentang rumah tangga belum? Tentang rumah tangganya Rasulullah belum? Ini hanya kunci-kuncinya aja yang kita sampaikan. Cuman kita harus belajar. Ana aja siapin materinya hampir sebulan. Iya. Oh, paling enak antumlah yang hadir di sini, tinggal terima beres aja, yang capek aneh. Walakin mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita. Allah jadikan kita bisa mengambil manfaat besar dari ini semua. Yang pertama-tama, adalah yang ingin kita bahas tentang sejarah masing-masing istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pengen kita bahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya istrinya ada berapa sih? 11. Hah? Ada 11. Ini boleh kita jadikan pertanyaan, ya. Kalau istri Nabi 11, semua pada tahu. Ya. Istri Nabi ada 11, semua boleh tahu. Tapi sebenarnya 11 pas apa kurang apa lebih? Ada yang tahu apa enggak? Yang tahu boleh tunjuk yang tangan diri. Ini kagak ada di materinya nih. Yang tahu boleh tunjuk tangan. Silakan nanti dijawab. Tahu. Siapa yang tahu? Ayo diri. Ada yang tahu? Setiap tunjuk tangan dapat hadiah nih. Ayo. Ada yang tahu? Pas. Lewat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah bakal kita bahas nanti. Istri beliau yang mana mereka wafat ya dalam ikatan pernikahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bil ittifaq yang disepakati oleh para ulama ada 11. Dua wafat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dalam ikatan pernikahan dengan Rasulullah, dan yang 9 ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka meninggal pastinya dalam ikatan pernikahan dengan Rasulullah. Itu 11 disepakati oleh para ulama. Namun ada hal yang perlu kita ketahui. Di sana juga Nabi punya istri-istri yang lain, namun mereka wafat tidak di dalam ikatan pernikahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Bagaimana? Ya mereka dicerai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pernikahannya batal enggak jadi. Naam, atau ada hal-hal tertentu sehingga enggak terjadi pernikahan tersebut. Nah, ini ya dengan tambahan mereka yang tadi saya jelaskan, ya. Itu tambahannya ulama bilang ada 12 atau hingga 14 lagi. Jadi total berapa itu? 23 atau 25 kurang lebih seperti beberapa riwayat. Namun seperti yang saya katakan, yang wafat dengan ikatan pernikahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 11. Terus juga harus kita ketahui ikatan halal dengan seorang wanita yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama ikatan pernikahan. Yang kedua adalah ikatan kepemilikan, yaitu di zaman-zaman itu ketika budak masih ada perbudakan ya, saat itu budak statusnya kepemilikan. Ya. Nah, ikatan dengan wanita dengan status semacam ini, status kepemilikan, itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang di dalam Al-Qur'an, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumi. Faman ibtagha ghairu dzalika fa ulaika humul 'adun." Dalam ayat suci Al-Qur'an, di beberapa ayat Allah nyatakan tentang orang-orang yang beriman, yang mulia di sisi Allah, yang mana mereka menjaga kemaluan mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali perkara yang dihalalkan oleh Allah. Apa itu yang dihalalkan? Istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Naam. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tadi kita jelaskan istri-istri Nabi Muhammad SAW yang wafat dengan ikatan pernikahan ada 11. Namun yang wafat tanpa ikatan pernikahan, artinya pernikahannya tidak jadi atau cerai atau lain sebagainya, ya, itu ditambah dengan 12 atau 14, atau beberapa riwayat menyebutkan lebih dan kurang dari itu. Adapun yang di antara mereka yang memiliki ikatan dengan Rasulullah dengan kepemilikan, itu ada dua yang disepakati dan juga tambahan lagi dua perbedaan pendapat antara para ulama. Siapa keempat orang ini? Salah satunya di antaranya Sayyidatuna Maryatul Qibtiyah, yang lahir dari beliau putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Kemudian juga yang kedua Raihanah, seorang wanita keturunan Bani Israel dari Bani Nadir. Naam. Dan dua lagi, satu adalah budak perempuan yang dihadiahkan oleh istrinya, yaitu Sayyidatuna Zainab binti Jahash, menghadiahkan seorang budak perempuan untuk Rasulullah. Dan yang kedua, seorang budak perempuan dari suku Ghifar. Ini empat. Dua disepakati, yang pertama saya sebut Raihana dengan Maryatul Qibtiyah, yang dua lagi sebagaimana beberapa riwayat. Taib. Kemudian sekarang yang ingin saya bahas tentang ke-11 istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mungkin juga sebagai tambahan Sayyidatuna Maryatul Qibtiyah, perempuan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena memang dari beliau lahirlah putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini ada hukumnya di dalam agama Islam. Yang pertama Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Siapa beliau? Sayyidah Khadijah adalah istri pertama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin Anda enggak harus menjelaskan panjang lebar tentang biodata masing-masing istri Rasulullah, sebab ini semuanya sudah ada di sini, tinggal antum baca. Sudah ada di dalam materi yang dibagikan. Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau dari suku bangsa Arab, dari suku Quraisy. Dari Quraisy, pecahan dari suku Quraisy dari Bani Asad. Sayyidah Khadijah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia beliau 40 tahun, sedangkan usia Rasulullah 25 tahun. Beda jauh. Sayyidah Khadijah 15 tahun lebih tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum itu Sayyidatuna Khadijah telah menikah dua kali. Pertama beliau dinikahi oleh Atiq bin A'id dari Bani Makhzum dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Harithah. Naam, dalam riwayat melahirkan seorang anak perempuan bernama Hind. Kemudian setelah wafat sang suami, beliau menikah lagi dengan Abu Halah At-Tamimi dan melahirkan anak-anak laki-laki bersama bernama Halah dan anak perempuan bernama Hind. Nah, ini sesuai dengan beberapa riwayat. Kemudian setelah itu menjanda. Hingga akhirnya beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya anak dari Rasulullah laki-laki namanya Ghasim dan Abdullah, dua. Al-Ghasim anak laki-lakinya Rasulullah. Abdullah juga anak laki-lakinya Rasulullah. Naam. Kemudian anak perempuannya yang pertama adalah Sayyidatuna Zainab, kemudian Sayyidatuna Ruqayyah, kemudian Sayyidatuna Ummu Kulthum, kemudian Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Berapa jadinya? 6. Dari semuanya ibunya adalah Sayyidatuna Khadijah. Naam. Menikah di kota Mekah, yang menjadi walinya ayahnya dalam riwayat saudara laki-lakinya Sayyidatuna Khadijah, yaitu Amr bin Khuwailid, dalam riwayat pamannya. Maharnya 20 ekor unta. Usia, nah, beliaulah yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama Rasulullah sekitar 25 tahun. Atau berapa tahun hidup sama Rasulullah? Lebih dari 25 tahun. Iya, 25 tahun hidup sama Rasulullah. Sebab Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat 50 tahun. Jadi hidup sama Rasulullah 25 tahun. Wafat pada tahun ketiga sebelum hijrah di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan wafatnya dengan usia 65 tahun. Dikubur di pekuburan yang ada di Mekah, yaitu pekuburan Hajun. Sayyidah Khadijah ini, beliau ini adalah seorang wanita yang terhormat di kota Mekah, sampai dikenal pada zaman beliau, zaman itu sebelum kenabian, zaman jahiliyah, dikenal Sayyidatuna Khadijah dengan sebutan At-Tahirah, wanita suci. Karena beliau memang, ya, julukan yang sesuai dengan kenyataannya. Kemudian juga beliau adalah seorang wanita yang cantik. Wanita yang cantik, yang kaya raya, pengusaha besar. Pengusaha besar. Ini yang harus kita ketahui. Banyak orang menganggap bahwasanya kalau kita mau jadi seorang muslim yang taat, mesti tinggalin dunia sejauh-jauhnya jadi orang miskin. Enggak begitu. Sayyidatuna Khadijah seorang wanita yang kaya raya. Di dalam beberapa riwayat, setengah kekayaannya Sayyidatuna Khadijah itu banyak banget. Hingga disebutkan, ya, kekayaan yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah adalah kekayaan setengah penduduk Mekah. Makanya orang-orang Mekah datang kepada Sayyidatuna Khadijah untuk memutarkan uangnya Sayyidatuna Khadijah. Artinya mereka mengambil uang dari Sayyidah Khadijah untuk diputarkan kemudian bagi hasil. Artinya beliau memang punya modal besar. Orang yang kaya raya, penduduk Mekah pada datang. Kekayaannya setengah kekayaan penduduk Mekah. Kaya raya. Dan semua orang setelah Sayyidah Khadijah menjanda ingin menikahi Sayyidah Khadijah, tapi beliau enggak mau. Walhasil hingga suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berbicara dengan pamannya Abu Talib. Abu Talib bilang, "Ya Muhammad, aku ini udah tua. Banyak anak dan banyak keluarga Bani Hashim yang aku tanggung. Coba, gimana menurutmu kalau engkau bekerja? Nabi Muhammad tanya, apa yang harus aku lakukan? Ini ada Sayyidah Khadijah. Engkau datang kepadanya seperti orang-orang Mekah lainnya, putarkan uangnya di negeri Syam. Maka Sayyidina Nabi SAW datang kepada Sayyidah Khadijah, menyampaikan niat maksudnya. Dan Sayyidah Khadijah mengenal Rasulullah, amanatnya, akhlaknya. Siapa yang enggak kenal Rasulullah di Mekah saat itu? Maka Sayyidah Khadijah senang ketika Rasul datang untuk bekerja sama demi untuk memutarkan hartanya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah. Maka diberikan oleh Sayyidah Khadijah uang yang agak banyak, enggak seperti orang Mekah yang lainnya. Kemudian Sayyidah Khadijah meminta pembantunya, pembantu laki-lakinya yang bernama Maisarah, untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW pergi ke Syam, ikut sama Rasulullah mendampingi. Sayyidah Khadijah bilang sama pembantunya, aku tugaskan kau untuk mencatat, mengingat segala apa yang terjadi di dalam perjalananmu bersama Muhammad. Ternyata ada misi. Berangkat. Dan betul, di perjalanan ini pembantunya Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah menyaksikan banyak hal. Di antaranya selama perjalanan dia melihat, ini kan padang pasir Jaziratul Arab, panas, terik. Semua orang berjalan di terik matahari. Tapi Nabi Muhammad SAW selama perjalanannya, Maisarah menyaksikan, ini awan mendung sedikit menaungi Rasulullah selama perjalanan, pulang pergi. Enggak menaungi yang lain, hanya menaungi Rasulullah. Kemudian ketika di situ ada, di perjalanan ada pohon, pepohonan, ya apa bahasanya kita, oasis ya, ya di padang pasir, gurun pasir. Ghafilah istirahat. Nah pastinya rombongan pedagang berebutan cari tempat yang apa namanya, yang bayangan pohon itu enak. Dan Nabi bukan orang yang demen berebutan. Ketika semua ada berebutan dapetin tempat enak, Nabi datang terakhir dapetin tempat bernaung udah gak ada, adanya tempat yang ada terik mataharinya. Maka Nabi SAW duduk di tempat di mana dia bisa duduk di situ. Ternyata tuh pohon bergerak untuk menjadikan apa namanya, berada di posisi di atas Rasulullah sehingga menaungi Nabi Muhammad SAW. Nah ini disaksikan oleh mereka dan disaksikan oleh Maisarah. Dalam riwayat yang lain, ketika sampai di satu tempat ada satu pohon, Nabi duduk di situ untuk berteduh. Kebetulan dekat dari pohon itu ada seorang pendeta Nasrani bernama Nustur Rahib menyaksikan dari kejauhan orang berteduh di, yaitu Nabi Muhammad SAW berteduh di bawah pohon tersebut. Terperanjat ini Nustur Rahib. Nustur Rahib ini kebetulan usianya tua, di atas 150 tahun lebih. Ketika dia melihat Nabi Muhammad berteduh di pohon tersebut, dia gemetar ketakutan. Kemudian dia menghampiri, bertanya kepada orang-orang, mereka bilang itu adalah Muhammad dan itu pembantunya. Walhasil Nustur bilang, aku ini adalah pendeta yang memiliki hubungan sanad dengan para hawariyin hingga sampai kepada Isa. Ketahuilah dulu lebih dari 400 atau 500 tahun yang lalu pernah berteduh di tempat ini, di bawah pohon ini seseorang, yaitu Nabi Isa ibnu Maryam. Dan ketika dia berteduh di tempat ini, dia bilang, setelah aku berteduh di tempat ini, enggak bakal ada lagi yang akan berteduh di tempat ini, di bawah pohon ini, kecuali Nabi akhir zaman. Dan aku hidup lebih dari 100 tahun lebih di tempat ini, enggak, memang enggak pernah lihat ada seorang pun berteduh di bawah pohon ini kecuali hari ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil lanjutkan perjalanan, berdagang, pulang bawa keuntungan yang sangat berlimpah. Datang kepada Sayyidah Khadijah. Biasanya orang-orang Mekah lain kalau datang bawa keuntungan dikasih, artinya sesuai kesepakatan oleh Sayyidah Khadijah, ini ambil orang-orang. Cuman dan kebiasaan orang-orang Mekah kalau udah dikasih tamak, minta tambahan, minta bonus, sampai bikin Sayyidah Khadijah pegel. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini beliau mendapat keuntungan lebih banyak berkali-kali lipat dari orang Mekah yang lain karena kejujurannya dalam berdagang. Begitu sampai di Mekah, tuh harta semuanya dikasih kepada Sayyidah Khadijah, dia enggak minta apa-apa. Penasaran Sayyidah Khadijah, kenapa orang lain minta tapi ini Muhammad enggak minta apa-apa? Dia bilang, apa yang kau berikan tuh yang saya terima. Ketika ngelihat ini, malah Nabi Muhammad dikasih sama Sayyidah Khadijah berlipat-lipat ganda dari apa yang beliau berikan kepada orang-orang Mekah. Kemudian pulang Rasul, Maisarah dipanggil. Apa yang kau lihat? Dia ceritain segala-galanya. Dengar begini, penasaran. Datang Sayyidah Khadijah kepada misanannya, namanya Waragah bin Naufal. Dia cerita. Dengar begitu, Waragah terperanjat. Sebab Waragah bin Naufal seorang dari ahli kitab yang mempelajari kitab suci. Tahu, ini ciri-cirinya seorang nabi yang ditunggu-tunggu. Dengar begitu Sayyidah Khadijah, langsung kirim utusan kepada Rasulullah bahwa dirinya melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita semua ngelamar perempuan, tapi dalam hal ini Sayyidah Khadijah yang melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ini yang luar biasa. Ketika sampai lamaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang kepada pamannya. Beliau ceritakan hingga akhirnya pamannya datang dan melamar Sayyidatuna Khadijah di hadapan keluarganya. Saat itu Sayyidina Abu Talib berkhutbah di hadapan mereka, khutbah yang sangat indah sekali untuk melamar Sayyidah Khadijah. Dia sebutin panjang lebar khutbahnya, Sayyidina Abu Talib pamannya Rasulullah. Setelah itu, terakhir dari khutbahnya beliau bilang, mungkin Muhammad seperti yang kalian tahu hanyalah seorang anak yatim, gak punya harta berlimpah. Tapi kalian semua tahu kemuliaan Muhammad dan akhlaknya. Apabila seluruh penduduk Mekah berkumpul satu timbangan, sedangkan Muhammad di timbangan yang lain, maka sungguh akhlak Muhammad jauh lebih unggul dari akhlak mereka semua. Beliau sebutkan macam itu. Sampai terakhir beliau katakan, dan sungguh aku katakan di hadapan kalian, suatu saat kalian akan menyaksikan bahwasanya putraku Muhammad ini akan menjadi orang besar di tengah-tengah kalian. Saat itu mereka semua bangga dengar khutbahnya Abu Talib dan akhirnya dinikahi Sayyidah Khadijah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak kapan Nabi Muhammad nikah sama Sayyidatuna Khadijah? Ada yang tahu apa enggak? Dapat hadiah nih. Yang tahu tunjuk tangan. Ada yang tahu tunjuk tangan? Pas lagi. Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Tuh ada yang tunjuk tangan di belakang enggak? Atau mau aneh kasih tahu bocoran? Ada yang tahu? Enggak ada di sini. Ini hadiah kalau orang tahu. Jangankan 1 juta, 2 juta, 4 juta juga mau orang. Jangan dilihat dari angkanya ya, tapi lebih nilai daripada hadiah Nabi yang dikasih. Taib. Pas, lewat. Taib. Sayyidah Khadijah dalam beberapa riwayat beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan ini. Bulan apa ini sekarang? Safar. November bukan? Safar. Bulan Safar. Bulan Safar. Ada yang tahu tanggalnya? Ya, orang perempuan mungkin pada tahu. Taib, tanggalnya dalam beberapa riwayat disebutkan tanggal 11 Safar. Nah, itu adalah hari yang paling indah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah. Walhasil kehidupan mereka sangat indah sekali. Dan ketika datang saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul terperanjat. Artinya pertama kali melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya lagi. Enggak tanggung-tanggung. Dengan bentuk aslinya. Itu beliau terperanjat. Naik ke Gua Hira beribadah di sana. Oh, subhanallah. Itu lihat dalam riwayat disebutkan bahwasanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 6 bulan sebelum dilantik oleh Allah sebagai utusan, beliau itu senang menyendiri. Dan tempat yang paling beliau sukai adalah Gua Hira. Itu tempat yang paling beliau sukai. Kenapa? Sebab posisinya agak jauh dari Mekah, tapi di atas puncak gunung itu Gua Hira tepat menghadap kepada Ka'bah dan Baitul Maqdis. Dan di situ tempat kakeknya dulu beribadah kepada Allah, yaitu Abdul Muttalib. Nabi naik ke Gua Hira. Dan kalau dia ke Gua Hira, kadang sebulan, dua bulan baru pulang. Untuk ngambil bekal dari Sayyidah Khadijah, terus balik lagi. Dan begitu. Saking perhatiannya Sayyidah Khadijah, beliau enggak ganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kita kan bakal bilang, "Ini laki gua enggak pulang-pulang." Gak punya perhatian sama bini sama anak. Orang kita begitu. Ini pelajaran bakal kita. Rasulullah SAW ketika beliau senang menyendiri, didukung oleh Sayyidah Khadijah. Beliau persiapkan bekalnya, terus Nabi berangkat. Datang cuma sebentaran ngambil bekal lagi, terus balik lagi. Dua minggu, sebulan, begitu bekal habis pulang. Itu terkadang Sayyidah Khadijah di malam hari tahu ngapain? Keluar dari rumahnya, jalan kaki itu dari rumahnya di Hajun, jalan kaki ke Jabal Rahmah, Gunung Rahmah, di situ di puncaknya Gua Hira. Dia mendaki, naik ke atas gunung. Ini tengah malam. Begitu sampai di puncak, beliau lihat dari kejauhan gua. Dilihat Nabi dalam keadaan baik-baik, sehat, nggak ada apa-apa. Beliau balik, nggak diganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang seminggu sekali seperti itu, sering kali. Hanya untuk memeriksa keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana seorang wanita salihah. Hingga ketika Sayyidah Khadijah menerima wahyu, Sayyidina Nabi SAW berjumpa dengan Jibril saat itu di kegelapan malam, dan kisahnya kita tahu, didatangin oleh Jibril, suruh baca Iqra, Nabi bilang, "Ma Nabi qari, aku enggak bisa baca." Sampai akhirnya kejadian panjang lebar, Nabi pulang ketakutan. Pulang lari. Lari. Hingga tengah malam, gedor pintu Sayyidah Khadijah, dibuka, "Ada apa ya Muhammad?" "Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku," menggigil Rasul ketakutan. Sayyidah Khadijah selimutin dia, tenangkan. Hingga ketika Nabi udah mulai sadar, tanya, "Ada apa?" Diceritain nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, "Ya Khadijah, Anda takut ini yang datang syaitan, jin ganggu anda. Diperlukan oleh Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah bilang, "Kalla ya Muhammad, enggak mungkin. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tu'in ala nawaibul dahr." Enggak mungkin ya Muhammad engkau diganggu oleh syaitan. Engkau ini adalah orang baik. Engkau ini membantu orang-orang yang susah. Engkau menjamu tamu. Ketika terjadi bencana, engkau yang paling repot ngurusin orang. Jangan takut, ini bukan syaitan. Tapi tetap Nabi gelisah. Sampai akhirnya Sayyidah Khadijah ngajak Rasulullah untuk berjumpa dengan sepupu Sayyidah Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, sepupu Sayyidah Khadijah, udah masuk umur agak tua dan beragama Nasrani, ya, dan mempelajari kitab suci. Diceritakan ketika jumpa, Waraqah bertanya, "Apa yang terjadi wahai keponakanku?" Nabi menceritakan apa yang dia lihat. Dengar begitu Waraqah bin Naufal bilang, "Hadzan namus alladzi jaa ila Musa." Ini adalah malaikat Jibril yang datang dulu kepada Nabi Musa alaihi salam. Terus Waraqah bin Naufal mengatakan, "Ya Muhammad, abshir, engkau ini adalah utusan Allah yang selama ini dinanti-nanti, ditunggu-tunggu." Walhasil dia ceritakan apa yang ada di dalam kitab suci. Terus Waraqah bin Naufal bilang, "Demi Allah ya Muhammad, aku ini udah tua. Kuburan udah depan mata aku. Tapi demi Allah, kalau aku dapati masa perjuanganmu, aku masih dalam keadaan hidup, aku yang akan membela engkau mati-matian ketika kaummu mengusirmu dari negerimu ini." Nabi heran, "Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku dari negeriku ini?" Maka Waraqah bilang, "Wallah lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiyah." Ya Muhammad, demi Allah, enggak ada seorang pun yang datang ke muka bumi dengan apa yang kau bawa semacam ini, pasti dimusuhi. Dan beginilah kisah para nabi. Kemudian Nabi pulang. Enggak lama setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Walhasil keluar lagi suatu hari Nabi Muhammad SAW dari rumahnya untuk beberapa keperluannya. Tiba-tiba di tengah jalan Nabi dengar suara. Ketakutan Nabi. Nengok kanan kiri enggak ada siapa-siapa. Begitu nengok ke atas, ngelihat malaikat Jibril lagi duduk di atas kursi. Ketakutan Rasulullah, kabur. Balik ke rumah Sayyidah Khadijah. Beberapa kali lagi ketika keluar, ngelihat Jibril, itu Nabi udah enggak bisa bergerak. Berjam-jam udah jadi patung. Saking ketakutannya. Sampai datang Sayyidah Khadijah yang menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Sayyidah Khadijah ini penasaran. "Ya Muhammad, coba kalau dia datang kasih tahu saya." Pas kebetulan Nabi lagi di rumah, datang malaikat Jibril. Sayyidah Khadijah enggak lihat. Yang lihat Rasulullah. Nabi langsung bilang, "Ya Khadijah, dia datang." "Duduk, ya Muhammad, duduk sebelah saya," kata Sayyidah Khadijah. "Kelihatan enggak dia? Ada enggak?" "Ada." "Tuh dia depan aneh. Duduk sebelah kanan saya." "Masih ada?" "Masing." "Duduk sebelah kiri saya." "Masih ada?" "Masing." "Duduk di pangkuan saya," kata Sayyidah Khadijah. "Masih ada?" "Masih." "Oh, gitu." Sayyidah Khadijah langsung buka kerudungannya. Begitu buka kerudungannya, "Masih ada?" "Enggak ada." "Hilang." "Kalau gitu abshir, ini bukan syaitan, ini malaikat. Ini malah malaikat. Jangan takut ya Muhammad, ini malaikat." Dari situ Nabi Muhammad tenang. Mulai percaya, hingga akhirnya setelah itu datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan ketika Nabi Muhammad menyatakan dirinya kepada Sayyidah Khadijah, beliau katakan, "Beliaulah yang pertama kali Sayyidatuna Khadijah yang percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah, ketika kita ini umat Islam bangga dengan Islamnya kita, tahu yang lebih patut untuk bangga siapa? Kaum wanita. Kaum wanita yang lebih patut untuk berbangga. Tahu kenapa? Sebab yang pertama kali menganut agama Allah, yang percaya kepada Nabi Muhammad, seorang wanita, seorang perempuan. Itu Sayyidatul Khadijah. Sebelum Abu Bakar bin Siddiq, sebelum Ali bin Abi Thalib, sebelum Umar bin Khattab, yang pertama kali percaya kepada Rasulullah, Sayyidatul Khadijatul Kubra. Dia adalah manusia pertama alal itlaq yang menganut agama Allah melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati-matian. Allahu Allah. Beliau korbankan segala hartanya untuk Rasulullah. Perjuangan, dimusuhin orang, yang menenangkan Nabi Muhammad dalam rumah Sayyidah Khadijah. Yang meringankan beban Rasulullah Sayyidah Khadijah. Yang mengorbankan segala hartanya Sayyidah Khadijah. 3 tahun berturut-turut Nabi Muhammad diboikot dan kaumnya. Sayyidah Khadijah yang ngeluarin segala hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluarkan segalanya, korbankan segalanya untuk Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sampai di akhir hayat, di saat-saat terakhir pernah tuh Sayyidah Khadijah bilang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah ngambil tangannya Rasulullah dan meletakkan di dadanya Sayyidah Khadijah. Saat itu Sayyidah Khadijah bilang, "Ya Rasulullah, aku ini percaya kalau engkau ini adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, nabi yang akhir zaman, nabi yang ditunggu-tunggu. Dan aku berkorban segalanya untukmu ya Rasulullah. Karena itu aku berharap supaya Allah menerima pengorbananku ini untukmu." Nabi dengar gitu tersenyum dan mengatakannya, "Khadijah, demi Allah, kalau aku ini bukan nabi akhir zaman, maka sungguh pengorbananmu ini enggak bakal disia-siakan oleh Allah. Pasti diterima pengorbanan yang semacam ini oleh Allah. Maka bagaimana kiranya aku adalah nabi yang mulia, nabi yang agung, nabi yang ditunggu-tunggu." Hingga akhirnya pernah satu kali Jibril turun, datang bilang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah bahwasanya Allah kirim salam untuknya dan aku pun ikut kirim salam untuknya. Allah. Dan berikan kabar gembira untuk Khadijah bahwa untuknya istana di sorga nanti." Allah. Walhasil 25 tahun Rasul hidup bersama Sayyidah Khadijah dengan segala kenangan manis yang ada di situ. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul cinta kepada Sayyidah Khadijah. Enggak pernah beliau mencintai manusia siapapun lebih besar kecintaannya kepada Sayyidatuna Khadijah. Allah, hingga ketika wafatnya Sayyidah Khadijah, ketika wafatnya Sayyidah Khadijah, itu Nabi Muhammad SAW betul-betul bersedih. Bersedih luar biasa. Sampai dikatakan tahun itu tuh adalah tahun kesedihan untuk Rasulullah. Ditinggal wafat oleh pamannya Abu Talib, dan 3 hari setelah itu wafat istrinya Sayyidatuna Khadijah. Dinamakan tahun tersebut tahun kesedihan. Itu setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, Nabi udah jarang keluar rumah, jarang bergaul lagi sama sahabat-sahabatnya, udah di rumah sedih, terpukul. Saat itu belum ada disyariatkan yang namanya sholat jenazah. Ketika Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad yang turun ke makamnya. Beliau yang masukin ke dalam lahat. Dimakamkan di Hajun. Betul-betul sedih Rasulullah. Dan gak pernah melupakan Sayyidah Khadijah. Itu sampai ketika setelah hijrah ke kota Madinah pun, beliau gak pernah lupa dengan Sayyidah Khadijah. Yang menjadi buah bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap saat adalah Khadijah. Walaupun beliau udah menikah lagi, udah berumah tangga lagi, walaupun udah pindah ke Madinah, tetap yang menjadi buah bibirnya Rasulullah Sayyidah Khadijah. Kalau udah ada orang nyebut Sayyidah Khadijah, udah deh Nabi asyik. Terus cerita tentang Sayyidah Khadijah. Terus kalau lagi ngomong tiba-tiba nyebut Sayyidah Khadijah, udah enggak berhenti. Tuh omongan yang lain dilupakan, semua omongan tentang Khadijah. Kalau ada tamu, kebetulan tamu ini kenal sama Sayyidah Khadijah, waduh dijamu sama Rasulullah dan jangan jamuan yang luar biasa. Hadza Rasulullah, saking cintanya sama Sayyidah Khadijah, kenangan manis semua yang ada kaitan sama Sayyidah Khadijah, waduh betul-betul punya kesan manis untuk Rasulullah. Allah Allah. Sampai Sayyidah Aisyah bilang, ya namanya perempuan, Nabi punya istri kan banyak, di antaranya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bilang, aneh nih, dari istri-istri Nabi yang paling yang ada saat itu, yang paling disayang oleh Nabi Muhammad Sayyidah Aisyah. Istri-istri yang saat itu ada masih hidup, yang paling disayang oleh Nabi Muhammad Sayyidah Aisyah. Semua tahu itu, para sahabat tahu itu. Cuman Sayyidah Aisyah, walaupun dia yang paling disayang, dia masih bilang, aneh enggak pernah cemburu sama siapapun melebihi kecemburuan aneh sama Sayyidah Khadijah. Padahal aneh enggak pernah ketemu sama Khadijah. Enggak pernah ketemu sama Sayyidah Khadijah. Tapi betul-betul cemburu. Kenapa? Sayyidah Aisyah cerita. Dia bilang, bagaimana enggak? Tiap waktu yang disebut sama Rasulullah Sayyidah Khadijah. Kadang dia piara kambing. Ntar begitu kambingnya udah besar, dia sembelih. Untuk siapa? Habis dia sembelih, dia bilang sama beberapa orang, ini bagikan nih kambing bakal teman-temannya Khadijah. Tuh lihat, hampir seringkali seperti itu. Ya namanya perempuan, pernah sekali Sayyidah Aisyah ketemu sama Sayyidatuna Fatimah. Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah, ibunya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah bilang, ya Fatimah, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, Rasulullah enggak pernah menikah perawan kecuali kepadaku. Aneh benar-benar gembira bangga. Satu-satunya perawan yang dinikahi oleh Rasulullah adalah aku. Bilang gitu depan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ibunya Sayyidah Khadijah, dinikahi oleh Rasulullah janda usia 40 tahun. Sedih dengar begitu Sayyidah Fatimah. Pulang ngadu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang ya Rasulullah, Aisyah bilang begini begitu. Cuman Nabi maklumin ya ini perempuan apa namanya? Cemburu. Nabi bilang sama Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, Aisyah boleh berganggu bahwasanya aku enggak menikahi seorang perempuan kecuali dirinya. Tapi bilang sama dia, yang meraih keperjakaan ayahmu itu siapa? Siapa yang meraih keperjakaan ayahmu? Dengar begitu Sayyidah Fatimah bangganya luar biasa. Wallah. Ya, siapa yang lebih mulia dalam hal ini? Siapa yang lebih mulia? Pernah sekali Sayyidah Aisyah dengar Rasulullah nyebut-nyebut Sayyidah Khadijah, enggak kuat, ngamuk, bilang, ya Rasulullah, bukankah Allah telah menggantikan Sayyidah Aisyah itu waktu, ya wajar seorang perempuan yang cemburu, bukankah Allah telah menggantikan untukmu wanita tua itu dengan wanita yang baik, cantik, yang lebih baik darinya? Nabi dengar begitu merah mukanya. Beliau marah. Sampai Sayyidah Aisyah dengar ngelihat wajah Rasulullah ketakutan. Bilang, "La wallah ya Aisyah. Demi Allah tidak. Allah enggak pernah menggantikan untuk saya yang lebih mulia dari Khadijah. Enggak pernah Allah menggantikan untuk saya yang lebih agung, lebih mulia daripada Khadijah. Ketika semua manusia mendustaiku, dia yang pertama beriman kepadaku. Ketika semua manusia pelit dengan hartanya, dialah yang mengorbankan segala hartanya untukku. Dia adalah ibu dari anak-anak saya." Walhasil Sayyidah Rasul nyebutin kemuliaan daripada Sayyidatuna Khadijah. Udah selesai, Sayyidatuna Aisyah ketakutan, gemeter ngelihat Rasul marah. Terakhir Rasul bilang, demi Allah, enggak pernah Allah menggantikan untuk saya yang lebih afdal, yang lebih mulia daripada Khadijah. Sayyidah Aisyah ketakutan, akhirnya peluk kakinya Rasulullah. Ya Rasulullah, maafin saya, enggak bakal bikin begini lagi. Udah sejak saat itu enggak pernah berani lagi. adalah Aisyah. Tapi di sini kita lihat bagaimana cintanya Rasulullah bakal Sayyidah Khadijah. Allah Allah. Sampai kasih sayang dan cinta serta rindu enggak terputus dengan kematian. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah enggak pernah datang ke Mekah melainkan hanya 4 kali. Yang pertama pada saat kedatangan untuk melaksanakan umrah, kemudian ditolak oleh orang-orang kafir, kejadian Hudaybiyah. Yang kedua Umratul Qadha. Yang ketiga Fathah Mekah. Yang keempat Hajjul Wada. Ini 4 kali. Namun setiap kali Nabi Muhammad SAW setelah hijrah datang ke Mekah, yakni pada Umratul Qadha, pada Fathu Mekah, bahkan pada saat haji pun, beliau minta sama sahabat-sahabatnya ketika di Mekah untuk didirikan kemah yang kecil sederhana di Hajun. Sahabat-sahabat yang lain ada tempat di situ, ada keluarganya di Mekah, nginep di rumah keluarganya para sahabat. Bahkan Nabi Muhammad pun punya keluarga, rumahnya Bani Hashim. Rumahnya Bani Hashim terbuka untuk Rasulullah, tapi enggak mau Nabi. Nabi ya paling singgah silaturahmi sama keluarganya. Tapi nginep tinggal beliau hanya mau kemah sederhana di Hajun. Ada apa itu Hajun? Tempat apaan Hajun? Tahu enggak tempat apa? Tuh Hajun, di situ makamnya Sayyidah Khadijah. Sampai segitunya. Rumah mewah terbuka enggak mau, pengen di Hajun kemah aja. Kenapa? Situ terbaring istri yang paling dicintai Sayyidah Khadijah. Allah, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita. Beliau wafat bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan wafatnya Sayyidah Khadijah. Banyak orang enggak tahu ya. Taunya nuzulul Quran. Taunya apa namanya? Badar. Hal ahli Badar. Halnya Sayyidah Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam acara hal itu apa sih? Acara hal yang kita adakan ya, kasih makan orang. Ya, menyebutkan sedikit tentang sejarah hidup daripada orang yang diadakan acara haulnya, ya kan, mendoakannya. Nabi bikin begini bakal Sayyidah Khadijah. Apa itu dia sembelih kambing bagi-bagi orang, dia sebutin tentang, dan dia sembelih kambing gak lain karena untuk Khadijah. Dia sebutin kemuliaan Sayyidah Khadijah, dia doakan. Hadza haul sebagaimana fi Sahih Bukhari. Kalau orang nanya dalilnya haul, ini dia dalilnya. Nabi bikin bakal Sayyidah Khadijah. Ini saya bacakan sedikit ringkas tentang kisahnya Sayyidatina Khadijah. Masih banyak lagi istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Kemudian setelah itu, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, seperti saya katakan, Nabi sudah jarang keluar rumah. Betul-betul sedih. Sampai para sahabat ini kebingungan. Ini mau sampai kapan begini Rasulullah? Siapa yang berani ngomong sama Rasulullah? Gak ada yang berani semuanya. Hingga akhirnya ada seorang wanita namanya Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim ini adalah istrinya Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un ini adalah saudara sesusunya Rasulullah SAW. Dia memberanikan diri untuk datang kepada Rasulullah SAW. Datang berjumpa sama Rasulullah di dalam kesedihannya Rasulullah yang mendalam. Dalam ucapannya dia bilang, ya Rasulullah mau sampai kapan begini? Rasul bilang, ya Khawlah, bagaimana anda enggak begini? Aku ditinggal oleh orang yang paling aku cintai, Khadijah. engkau enggak mau menikah ya Rasulullah, ada yang lebih bagus dari Khadijah? Enggak ada, cuman engkau harus menikah, enggak bisa berlalu-lalu begini. Sampai akhirnya dibujuk hingga akhirnya Rasul mau. Tanya, siapa yang kau tawarkan? Khawlah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah kalau engkau mau ada janda, ada juga perawan. Rasul nanya, janda siapa ya, perawan siapa? Khawlah bilang kalau janda adalah Saudah binti Zama, adapun perawan bintu akhik, putri saudaramu, putri sahabat dekatmu, yaitu Aisyah binti Abi Bakar. Ternyata jauh sebelum Khawlah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu malam ketika Rasul lagi sendiri, datang Jibril. Sebelumnya juga Nabi mimpi. Mimpi apa? Seakan-akan disodorkan kepada Rasulullah sesuatu yang besar dalam sangkar tertutup. Begitu dibuka oleh Rasulullah, ternyata Sayyidah Aisyah. Terus Nabi mendengar, ini adalah istrimu fid dunia wal akhirah. Bangun Nabi dari tidurnya. Nabi bilang, in kana hadza min indillah yumdi. Kalau ini memang dari Allah, ini mimpi, maka akan terjadi. Di malam yang lain datang Jibril memperlihatkan, kalau bahasa kita fotonya Sayyidah Aisyah. Memperlihatkan datang Jibril dengan membawa gambarnya Sayyidah Aisyah syafaatai zaujatuk fid dunya wal akhirah. Nabi kenal. Cuma Nabi diam. Hingga akhirnya datang Khawlah. Bilang, ya Rasulullah nih, Aisyah perawan, Saudah apa namanya? Thayyib. Itu waktu sebagaimana fi Sahih Bukhari usianya Sayyidah Aisyah 6 tahun. Dalam riwayat 7 tahun. Afwan, di Sahih Muslim. Tadi saya bilang Sahih Bukhari ya. Di Sahih Muslim usia Sayyidatuna Aisyah itu waktu 6 tahun, dalam riwayat 7 tahun. Maka Rasul bilang, "Makhulah, kalau gitu sebutkan saya untuk keduanya." Gembira Khawlah, Nabi mau, dua-duanya lagi. Berangkat. Di perjalanan, pertama-tama Sayyidah Khawlah datang kepada ke Ummu Ruman, istrinya Sayyidina Abu Bakar. Masuk, ya Ummu Ruman, lebaik. Rasulullah nyebut-nyebut Aisyah. Oh, iya. Kalau gitu tunggu sampai Abu Bakar datang. Datang Abu Bakar. Bilang, ya Abu Bakar, Rasulullah menyebut putrimu Aisyah. Abu Bakar bilang, Muhammad saudara saya. Zaman itu sahabat dekat itu yang udah hampir kayak saudara, ya seperti saudara kandung. Makanya saya Abu Bakar heran, dia saudara saya, bagaimana saya menikahi putri saya untuk saudara saya? Coba tanya, kalau memang Aisyah pantas untuknya, tapi dia saudara saya, kata Sayyidina Abu Bakar. Maka Khawlah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Bakar bilang engkau saudaranya, enggak tahu Khadijah, Aisyah pantas untuk apa enggak. Maka Rasul bilang, katakan kepada Abu Bakar bahwa dia saudara saya dan Aisyah pantas bakal saya. Maka dapat kabar, dan kebetulan Aisyah itu udah diminta sama orang lain sebelum Rasulullah. Baru tahu kan? Aisyah ini udah diminta oleh orang lain sebelum Rasulullah. Siapa itu? Anaknya Jubair ibn al-Mut'im. Jubair bin Mut'im ini salah satu tokoh besar di Mekah, seorang kafir. Udah minta Aisyah kepada Abu Bakar bakal anaknya. Nah, cuman bagaimana? Maka itu hari juga Abu Bakar datang kepada Jubair bin Mut'im. Masuk ke rumahnya, ketemu sama bininya. Ana mau tanya, bagaimana kelanjutan? Kata bininya, ntar tanya sama suami. Datang ke Jubair. Eh Jubair, bagaimana kelanjutan? Ntar dulu, ana musyawarah sama bini ana. Akhirnya bininya yang keluar ngomong, ya Abu Bakar, ini kalau anak-anak kawin sama anak ente, aneh khawatir anak-anak ente keluar dari agama nenek moyangnya, jadi orang agama ente, agama Islam maksudnya. kita rugi dong. Mendingan enggak deh, batalin aja dari dianya. Kalau gitu bagus, pulang saya Abu Bakar dengan bawa kabar, kabar gembira Aisyah pantas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Gimana tuh? Syuf, lihat cerdasnya orang dulu. Itu Sayyidah Aisyah dipanggil sama Abu Bakar. Enggak ngomong-ngomong nih, kejutan. Sayyidah Abu Bakar bawain bekal Aisyah, nampan isinya korma. Kata Sayyidah Abu Bakar, ya Aisyah, pergi ke rumah Rasulullah, bilang, ya, ini titipan ayahku, kalau emang kau cocok silahkan ambil. Sayyidah Aisyah kiranya nampan korma, maksudnya Sayyidah Abu Bakar lain lagi. Datang dengan lugunya Sayyidatuna Aisyah bawa nampan korma, bilang, ya Rasulullah, ini titipan dari abah saya, katanya kalau emang ini cocok silahkan, dia milikmu. Nabi bilang, ya Aisyah, engkau adalah milikku. Oh, kaget. Dia pulang ketakutan. Sayyidah Aisyah pulang mukanya cempetut, kaget, gak tahu menahu, kok tahu-tahu Rasulullah yang selama ini dia agungkan kok kayak begini, ini milikku. Waduh, kaget. Pulang Sayyidah Abu Bakar bilang, itu udah anak kawinin. Itu Sayyidah Aisyah bilang, demi Allah, gak pernah aku merasa gembira seperti hari itu. Nah, di saat yang sama, apa namanya, Rasulullah SAW juga menikahi Sayyidah Saudah. Pernikahan dengan Sayyidah Aisyah itu waktu cuma sekedar aged, tapi gak hidup berumah. Hidup berumah dengan Sayyidah Aisyah setelah Nabi Muhammad hijrah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, namun menikah dengan Sayyidah Saudah dan langsung berumah dengan Rasulullah SAW. Allah, Allah. Tahu gak? Ini juga gak ada di sini nih. Ada yang bisa nebak apa enggak nih? Bukan nebak sih, kagak boleh nebak-nebakan dalam hukum agama. Cuma ada yang tahu gak? Nabi Muhammad kawin sama Sayyidah Aisyah umur berapa Sayyidah Aisyah? Ini gak ada hadiahnya nih, gampang nih. Ada yang tahu apa enggak? Hah? 9 tahun sampai berapa tahun? Lah, tadi saya bilang nikah akad sama Sayyidatuna Aisyah, usia Sayyidatuna Aisyah 6 tahun, dalam riwayat 7 tahun. Kemudian hidup serumah, satu rumah sama Rasulullah atau seranjang setelah hijrah, ketika di awal-awal tahun kedua daripada setelah hijrahnya Rasulullah, usia Sayyidatuna Aisyah itu waktu sekitar 9 tahun. Ya, 9 tahun. Itu Sayyidah Aisyah, gampang. Sama Sayyidah Saudah, umurnya Sayyidah Saudah berapa waktu nikah sama Rasulullah? Ada yang tahu gak? Gak ada. Ada yang tulis materinya, gak ada. Hah? Ayo diri, yang tahu diri. Ini dapat hadiah nih. Nah, ini dapat hadiah nih. 19, Sayyidah Saudah. Sayyidah Aisyah lah kan tadi anda udah bilang, kawin sama Rasul umur 6 tahun, seranjang umur 9 tahun. Ah, ini boleh nih. Dari mana dapat? Nebak? Pernah baca. Cuf. Nabi kawin sama Sayyidah Saudah, itu ada beberapa riwayat. Riwayat mengatakan usianya 55 tahun. Jadi, Sayyidah Saudah tua. Seumuran sama Nabi, tua, bahkan lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad 50 tahun lebih, kurang itu waktu 51-52 mungkin. Sayyidah Saudah 55 tahun, dalam riwayat 60 tahun. Nah, mana dia kasih sekarang pintar? Nanti ya, Bib. Untuk yang jamaah perempuan gak perlu khawatir, akan tetap mendapatkan hadiah, namun bentuknya dengan pertanyaan ya. Walaupun untuk menjawab adalah haknya nanti laki-laki, namun yang perempuan nanti bentuknya pertanyaan, jangan khawatir, tetap ada ya. Jadi untuk hadiah nanti kita berikan pas nanti mau sholat maghrib. Bentuknya adalah, perlu kita informasikan bahwa hadiah yang diberikan adalah satu buah, kita ada beberapa ya. Jadi setiap pertanyaan yang sudah dijawab, kita akan berikan satu buah tasbih yang sudah didoakan oleh Habib Umar. Ah, mau tuh. Luar biasa kan? Seperti yang tadi saya bilang bahwa jangan dilihat dari angka, tapi nilai daripada hadiah yang diberikan, ya. Mau tasbih. Ayo perebutan ya sekarang kita lihat. Taib hadis sudah. Nah, ulama beda pendapat. Siapa yang lebih dulu dinikahi? Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Saudah? Ya, beberapa dari mereka mengatakan bahwasanya yang dinikahi pertama adalah Aisyah. Cuman untuk hidup serumah dan seranjang diundur. Dan yang dinikahi setelah itu Sayyidah Saudah, tapi lebih sebelum Sayyidah Aisyah dalam hidup berumah tangga dan satu ranjang satu rumah. Dan Sayyidah Saudah di sini punya keistimewaan, keuntungan. Apa itu? Dia hidup selama beberapa tahun, 2 atau 3 tahun, murni bersama Rasulullah berdua. Sebagaimana Sayyidatuna Khadijah selama 25 tahun murni berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Saudah, ya marhabat, fadhol. Sebagaimana Sayyidah Khadijah 25 tahun bersama Rasulullah berdua, Saudah selama 2 atau 3 tahun bersama Rasulullah. Ya. Naam. Cuman subhanallah. Ya. Emang nih Rasul segala gerak-geriknya itu dibimbing sama Allah. Segala gerak-geriknya adalah bimbingan Allah. Kurang lebih 3 tahun Saudah berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Nabi Muhammad sudah di Madinah di beberapa tahun terakhir, ketika Nabi membagi rata dengan 9 istrinya, tiap malam Nabi berpindah-pindah di rumah istrinya. Sayyidah Saudah melihat ketika dirinya sudah mulai masuk umur banget, ya, beliau bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku tahu aku ini udah masuk umur, dan yang engkau harapkan, yang diharapkan laki-laki dari perempuan, kau gak bakal dapetin lagi dalam diriku, aku udah masuk umur. Tapi aku berharap agar hari kiamat aku dibangkitkan oleh Allah dalam rombongan istri-istrimu. Karena itu aku minta kepadamu, jangan kau ceraikan aku, dan aku serahkan malamku untuk Aisyah. Jadi apa namanya, Saudah ketika di hari tahun-tahun terakhir menyerahkan malamnya, malam haknya dia bersama Rasulullah untuk Aisyah. Jadi Aisyah dapat 2 malam, 1 jatah aslinya punya Aisyah dan 1 hadiah dari Saudah. Subhanallah. Bagaimana gerak-gerik Rasulullah di bawah bimbingan Allah. Saudah udah dapetin murni 3 tahun kurang lebih sama Rasulullah, gak ada yang ganggu. Dan di akhir tahun-tahun terakhir diserahkan tuh, sehingga semuanya bagi rata, semuanya terbagi rata. Subhanallah. La ilaha illallah. Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan ketika beliau sampai di kota Madinah, kurang lebih di awal-awal tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau satu rumah dengan dan satu ranjang dengan Sayyidatuna Aisyah. Itu Aisyah bilang, pas kita di Madinah, kebetulan anak lagi meriang, lagi sakit. Anak enggak tahu menahu di rumah ibu aneh. Tahu-tahu wanita-wanita Ansar pada datang. Ada apa? Aneh dipermak habis deh sama dia orang. Ah, didandanin, dirapiin. Ada apa? Enggak tahu apa-apa. Didandanin habis sudah rapi, mereka tinggalin. Enggak lama masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah malam pengantinnya Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah, dan itu waktu usia beliau 9 tahun. Naam. Dan Sayyidatuna Aisyah hidup sama Rasulullah betul-betul bahagia. Beliau betul-betul bahagia. Enggak pernah ya ada keluhan sama sekali. Ya palingan kalaupun ada ya wajarnya seorang wanita yang bersama istri-istri yang lain madu-madunya. Hanya itu. Tapi keluhan terhadap pribadi Rasulullah enggak ada. Kita kawin ya waktu ya maaf-maaf anak-anak muda begitu pacaran. Masa pacaran dia paling sempurna enggak ada cacat. Begitu kawin udah aslinya kelihatan. Yang ono ternyata tuh selama bertahun-tahun dia pacaran cuma sandiwara. Aslinya kelihatan begitu habis kawin. Tapi lihat istri Rasulullah yang sekian banyak, tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan cacatnya Rasulullah. Oke, orang bisa sempurna ketika di luar, tapi ketika di dalam pasti aja kelihatan. Tapi lihat, tidak ada satu riwayat pun dari istri-istri Rasulullah yang menyebutkan tentang Rasulullah kecuali semuanya bagus. Dan ini bukti bahwa beliau adalah manusia yang paling sempurna di muka bumi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau cerita tentang Sayyidah Aisyah, waduh banyak banget. Mungkin boleh kita bawain dikit ya. Apa lanjut aja ke yang lain? Hah? Mau lanjut ke yang lain? Apa ya Aisyah dulu nih kita ceritain. Sayyidah Aisyah kita ceritain. Itu pernah sekali Nabi ini cinta banget sama Sayyidah Aisyah. Dari seluruh istri-istrinya yang hidup, yang paling disayang sama Nabi Sayyidah Aisyah. Sampai pernah sekali Amr bin As. Amr bin As ini kan musuh bebuyutannya Rasulullah. Masuk Islam baru belakangan. Tapi begitu masuk Islam, wahasuna islami, Nabi betul-betul menghormatin dia. Waduh, senyuman Nabi selalu untuk Amr bin As. Sampai nih Amr bin As merasa dirinya nih, dan semua orang sahabat begitu. Tiap orang yang duduk depan Nabi berasa dirinya yang paling disayang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As ketika ngelihat akhlak Nabi Muhammad, perhatian, penghormatan, ngelihat dirinya wah paling disayang sama Rasulullah nih kelihatannya. Dia merasa begitu. Sampai penasaran nanya. Nah, tapi Nabi kalau ditanya enggak menjawab kecuali yang jujur. Apa ada aja. Amr bin As menganggap dirinya paling disayang ketika ngelihat akhlak Rasulullah yang luar biasa. Perhatiannya yang besar untuk Amr bin As. Hingga akhirnya dia beri nanya, "Ya Rasulullah, Anda mau nanya?" "Allah, boleh." "Man ahabun nasilai?" "Siapa sih orang yang paling kau cintai?" Dia berharap disebut. Ini kan Nabi ibaratnya lagi diskak nih, pengen tahu jawabannya, berharap jawabannya. Sebab selama ini ngelihat cuman penghormatan hingga dia merasa dia yang paling disayang. Amr bin As beranikan diri, "Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling kau sayang, yang paling kau cintai?" Nabi ngomong, apa adanya jujur. Nabi bilang, "Orang yang paling aku cintai Aisyah." Dengar gitu, lemas dia. Tapi masih ada harapan. "Ya Rasulullah, yang saya maksud bukan dari perempuan, dari laki-laki." Kalau dari laki-laki, abuha, abahnya. Aduh, terus siapa? Pengen berharap dirinya. Suma Umar. Habis lagi dia. Ya udah. Suma man, habis gitu siapa Rasulullah? Dia berharap dirinya. Suma Utsman. Mau nanya, habis gitu siapa? Khawatir urutan dia paling belakang. Akhirnya udah gak jadi lagi. Gak dia lanjutin pertanyaannya. Cuma sampai di Utsman, gak berani nanya lagi. Allah, Allah. Pernah sekali Nabi sama Sayyidah Aisyah lagi di kamar. Lihat, Sayyidah Aisyah ngeliatin Rasulullah nih lagi apa? Lagi senang hatinya. Kesempatan. Sayyidah Aisyah ngeliat nih Rasul hati lagi senang, lagi bahagia. Kesempatan Sayyidah Aisyah masuk ke Rasulullah, doain aneh dong. Nabi dengar begitu, bilang sama Sayyidah Aisyah, "Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunin dosa-dosanya Aisyah yang terdahulu, yang akan datang. Yang dia tahu, yang dia enggak tahu. Yang disengaja, yang enggak disengaja. Yang besar, yang kecil. Ampunin semua dosanya." Ini doanya Nabi bakal Aisyah. Kita kalau didoain begitu bagaimana itu? Itu Sayyidah Aisyah didoain kayak begitu, gembira luar biasa. dia tertawa gembira sampai dalam riwayat disebutkan tuh saking gembiranya ini jidatnya ini sampai kebentok sama apa namanya tanah. Dia tertawa tuh sampai nunduk-nunduk sampai jidatnya kebentok. Nabi ngelihat gitu tersenyum, ya Aisyah, afarihti, engkau senang. Ya Rasulullah, bagaimana anda enggak senang? Engkau doakan saya dengan doa kayak begini. Diampunin dosa yang terdahulu, yang akan datang, yang disengaja, yang enggak disengaja, yang saya tahu, yang enggak saya tahu, yang besar, yang kecil, semuanya diampunin. Siapa yang enggak senang sama ini doa? Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, tahu enggak? Ini doanya saya setiap malam untuk umatku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada ente dapetin manusia yang lebih hebat dari Rasulullah, yang lebih besar kasih sayangnya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu doa beliau bakal kita tiap malam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam romantis. Nabi sama Sayyidah Aisyah secara khusus dan sama istri-istri yang lain romantis. Paling baiknya orang, enggak ada duanya deh. Dan memang enggak ada duanya. Cuma satu dia. Gak ada dua aja dari Rasulullah. Satu kali mungkin di benak orang-orang, ya, ini istri-istri Rasulullah semuanya tunduk aja sama Rasul. Gak begitu. Nabi SAW itu dalam rumah tangganya, dia nyapu di rumah, sendal yang putus dia benerin sendiri, motong daging bantuin bininya di dapur. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika ditanya Sayyidah Aisyah, bagaimana sih Rasulullah di rumahnya? Beliau bilang, Sayyidah Aisyah menjawab, karena keahlian beliau kayak orang-orang kita, kayak biasa aja, kayak salah seorang di antara kita. Dia nyapu, dia bersih-bersih, ya. Dia urusin urusan rumah tangga. Tapi kalau dia mendengar panggilan sholat, dia tinggalin segalanya, dia sholat. Seakan-akan dia enggak kenal kita enggak kenal dia. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kalau masuk ke rumah, semua gembira dengan kedatangannya Rasulullah. Semua gembira. Wah, bahagia. Oh, Nabi Muhammad datang. Ditunggu-tunggu. Saya enggak bisa cerita begitu. Tahu apa yang luar biasa? Sayyidah Aisyah cerita ke Imam Sahih Bukhari, itu di rumah, ya, ada aja tuh kayak binatang yang biasa bolak-balik di rumah kita, kucing, ayam, kambing, ya. Rumahnya Nabi juga begitu, ya, terbuka, ada ayam, ada inian, kambing. Sayyidah Aisyah bilang, ini rumah kalau lagi gak ada Rasulullah, tuh binatang-binatang pada bolak-balik. Yang kucing cari makan, yang ayam matok di sini, matok di situ, kambing juga bolak-balik. Nah, ya, kita semua sama kesibukannya masing-masing. Tapi kalau Rasulullah SAW udah masuk rumah, semua gembira. Namun yang luar biasa, tuh binatang semuanya pada baris. Rapi, gak ada yang berani. Semuanya apa? Haibah, ngelihat wibawanya Rasulullah, ini binatang. Kalau anak-anak, keluarga semuanya gembira. Tapi binatang kenal sama Rasulullah SAW. Semuanya pada nunduk. Itu binatang yang tadinya jalan-jalan, semuanya kalau ada Rasulullah, dia diam. Beda sama orang-orang. Bahada dulu, saya dengar juga dari ibu saya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur. Beliau cerita, dulu Habib Ali Kuitang kurang lebih juga kayak begitu. Ya, wirasa. Para aulia salihin mereka pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Kuitang tuh ibu saya cerita kalau waktunya makan duduk di balai. Tuh di rumah kucing banyak banget. Ibu saya cerita, kucing banyak banget. Nah, kalau waktunya Habib Ali keluar pengen makan duduk di balai, itu semua kucing berbaris depannya. Semua kucing ada beberapa ekor, mungkin di atas 10 ekor. Ibu saya cerita. Itu kucing berbaris depannya, depan Habib Ali. Ntar Habib Ali makan, ada tulang ayam lempar ke sini. Yang ini kagak makan, apa namanya, nggak berebut. Yang dikasih dia makan, yang nggak dikasih tetap duduk baris. Nah, tapi semua kebagian, semua kebagian. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Wa Rasul begitu, kalau udah masuk rumah semua bahagia. Kecuali binatang-binatang ini ngelihat wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diam semuanya. Allah Allah. Pernah sekali ini anda cerita gini biar nanti tahu. Orang hidup berumah tangga enggak selamanya mulus ya. Nanti dengar cerita begini, nanti pengen, wah rumah tangga anda mesti sempurna. Biar nanti tahu, rumah tangganya Rasulullah pun ada ribut, ada lika-likunya. Wah, harta Nabi, harta Nabi. Sekalipun itu Rasulullah, tahu kenapa? Ini lika-liku, ada ribut, ada masalah, ada problem. Supaya apa? Nabi ngajarin bakal kita gimana ngadepin problem rumah tangga. Jelas. Bukan, wah rumah tangganya Nabi mulus, enak. Bukan itu. Ada enaknya, ada enggak? Ente hidup di dunia. Orang dikasih sama Allah macam-macam. Ada akal sempurna, ada akal kurang. Nafsiat, emosi, perasaan juga macam-macam tuh antara istri sama istri beda-beda. Ini semuanya jadi satu. Pasti ada aja. Termasuk sekalipun itu rumah tangganya Rasulullah, ada aja. Tapi ini ada untuk ngajarin kita bagaimana nyikapinnya. Pernah sekali, ya, Sayyidah Aisyah sebelum Rasulullah, mungkin, ya, perempuan. Walhasil, cekcok, ribut. Kebetulan, lewat Sayyidina Abu Bakar, depan rumahnya Sayyidah Aisyah. Dipanggil sama Rasulullah, ya Abu Bakar sini, katanya tengahin antara kita deh, tengahin antara saya dengan Aisyah nih, istri saya, anakmu. Katanya ya akhir, masuk saya dengan Abu Bakar, ngomong saya Aisyah sampai angkat suara dengan suara lantang kepada Rasulullah. Saya dengan Abu Bakar ngelihat putrinya nih ngangkat suara sama Rasulullah, kaget dia. Abu Bakar Siddiq seumur-umur gak berani kayak begitu. Kaget. Gak banyak omong, langsung ditampar Sayyidatuna Aisyah oleh Sayyidina Abu Bakar. Abahnya ditampar, terfain, engkau mengangkat suaramu di hadapan Rasulullah. Apa yang terjadi tahu? Sayyidina Abu Bakar nampar, Nabi yang nyelamatin Sayyidina Aisyah. Dia bilang, ya Abu Bakar, aneh manggil ente kemari bukan bakal nampar dia, tapi untuk nengahin. Keluar sono. Udah deh, sono keluar. Akhirnya Nabi duduk sama Sayyidah Aisyah, dibujuk, dibujuk, dibujuk, sampai bayar lagi. Udah bayar. Berapa waktu kemudian lewat Sayyidina Abu Bakar depan rumah, dapetin Nabi lagi ketawa sama Sayyidah Aisyah. Dari luar Sayyidah Abu Bakar ngetok pintu bilang, ya Rasulullah, masukkan saya dong di dalam kebahagiaan kalian berdua, di dalam perdamaian kalian berdua, sebagaimana kemarin dalam peperangan kalian masukkan aku. Pernah satu lagi, satu kali lagi ribut. Ribut saya datang ke Aisyah masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ribut panjang lebar. Nabi bilang gini deh. Kita panggil penengah. Ayo, kata Sayyidatuna Aisyah. Panggil penengah yang bisa nengahin di antara kita. Ente mau siapa? Katanya Rasul kepada Sayyidah Aisyah. Terserah. Abu Bakar. Enggak, ana enggak mau Abu. Apa Umar? Katanya Rasulullah. Ente mau Umar? Enggak. Itu Umar, apa namanya? Judas. Enggak mau aneh. Jangan, jangan Umar, yang lain aja. Ya udah kalau gitu Abu Bakar abahnya ente. Ya, boleh. Lewat saya Nabi kirim satu orang panggil Abu Bakar Siddiq suruh kemari. Datang saya Abu Bakar, lebih ke Rasulullah. Bilang, ya Abu Bakar, ini anda lagi ribut sama Aisyah, anda panggil itu untuk nengahin. Baik, duduk. Terus Nabi bilang sama Aisyah, Aisyah, nih penengah di depan kita, orang yang ente mau, Abu Bakar Siddiq apa ente. Terserah, yang pengen ngomong duluan siapa ente apa aneh. Rasulullah nih. Dari datang Aisyah bilang, udah, ente duluan yang ngomong. Sayyidatuna Aisyah dengan cemberut. Ente duluan yang ngomong. Cuman awas, ngomong yang benar, yang jujur. Sayyidina Abu Bakar dengar gitu, dia kaget. Langsung digampar sama Sayyidina Abu Bakar lebih keras dari sebelumnya. Ya Aisyah, ente enggak tahu ente ngomong sama siapa? Hadar Rasulullah yang enggak keluar dari mulutnya kecuali wahyu dari Allah. Terus dia bilang begini. Digampar. Aduh, sampai apa namanya Abu Bakar. Marah saya Abu Bakar. Rasul bilang, ya Abu Bakar, jangan bikin begini. Anda manggil itu bukan bakal gampar dia. Bakal jadi penengah. Cuman panas saya Abu Bakar. Ini anaknya berani-berani ngomong begini kepada kekasihnya Rasulullah. Tetap masih emosi saya Abu Bakar. Tahu apa yang dia lakukan? Di situ ada jaridun nakhlah. Apa namanya? Entah tahu pohon korma, dahan pohon korma itu yang masih ada daun-daunnya di pojokan. Ya, kayak sapu lidi. Diambil sama Sayyidina Abu Bakar pengen ngerotan Sayyidatina Aisyah. Aisyah ngelihat Abu Bakar ngambil tuh apa namanya dahan pohon korma, langsung kabur. Kabur dikejar sama Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dilakukan? Dia berlindung di punggungnya Rasulullah. Dia peluk Rasulullah dari belakang. Nabi yang lindungin. Dia bilang Abu Bakar, "Udah deh, mendingan nanti keluar." Keluar Sayyidina Abu Bakar suruh pulang. Sayyidatina Aisyah udah apa namanya meluk Rasulullah dari belakang. Ketakutan, takut beribu. Tadi udah digampar, ini sekarang mau dirotan. Ketakutan, dia peluk Rasulullah sekenceng-kencengnya dari belakang, dari punggungnya. Nabi Muhammad bilang, "Abu Bakar, udah deh, ente enggak bisa diajak ngomong, keluar sono." Keluar udah. Akhirnya udah. Dilepas sama Sayyidatina Aisyah. Nabi pengen baik-baik nih, "Ayo Aisyah sini deh, kita duduk bareng." Enggak mau. Deketan sini. Enggak mau. Nabi bilang sambil senyum, "Tadi yang melukannya keras-keras itu siapa?" Siapa itu yang barusan meluk punggungannya keras-keras? Kalau bukan ente sekarang giliran Abu Bakar ada jalan, ada sebelah ente dekat ente kagak mau. Cepatlah rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Aisyah. Allah Allah. Yang perempuan nggak mau kalah nih, Bib. Boleh. Sekalinya ada pertanyaan banyak banget nih, Bib. Milih bagaimana nih, Bib? Pertanyaan-pertanyaan maghrib mungkin kita habis maghrib kita bahas semuanya. Terus Nabi pernah bilang sama Aisyah sekali. Ya Aisyah, tahu gak? Ane ini tahu banget. Ente lagi ngambek, ama ente lagi senang sama ane. Aisyah bilang, tahu dari mana ya Rasulullah? Ente kalau lagi senang, kalau ente bersumpah, ente bakal bilang, "La wa rabbu Muhammad." Tidak demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau ente lagi ngambek, ente enggak bilang begitu. Ente bilang, "Demi Tuhannya Ibrahim." Ente kalau lagi ngambek, enggak mau nyebut namanya aneh. Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, ada cuma ngamuk sama namanya ente aja deh, jangan sama ente nya," katanya. Bapak sedih-sedih mana ya. Pernah sekali Nabi kalau lagi safar selalu mengundi. Istrinya kan ada beberapa yang keluar undian, itu yang diajak sama Rasulullah untuk safar. Kebetulan kali ini berdua, Hafsah sama Aisyah. Di perjalanan Nabi biasa kalau malam tuh, ya, kalau malam Nabi ontaknya sama onta Aisyah jalan berduaan bareng tiap malam. Ntar di selain malam sama Hafsah atau berduaan atau berdua sama Aisyah dan Hafsah, ya. Cuman kalau malam selalu sama Aisyah jalannya bareng tuh onta. Hafsah ngeliat begini cemburu. Akhirnya kali dia bilang sama Aisyah, "Ya Aisyah, boleh gak kita tukeran unta?" "Iya boleh." Aisyah khabar khair, kagak tahu apa-apa. Gak tahu diperhatikan sama Hafsah. "Tukeran unta ya?" "Iya." "Udah tukeran unta." Begitu malam, Nabi jalan. "Ayo mana itu unta?" "Untanya Aisyah." Datang untanya Aisyah, cuman di atas bukan Aisyah, Hafsah. Ternyata Hafsah. Akhirnya Nabi ngobrol sama Hafsah panjang lebar. Aisyah jadi sendirian. Dia marah. Ya cuman bagaimana? Enggak berani ganggu Rasulullah yang lagi berdua sama Hafsah. Pagi-pagi begitu apa namanya? Rombongan pada istirahat, Sayyidah Aisyah turun dari ontanya sambil cemberut, tahu dikerjain sama Hafsah. Sambil cemberut, ya. Dia tuh kan pada turun rombongan di tempat berteduh. Kebetulan di situ ada rerembutan. maka duduk dekat Nabi. Dia cemberut, dia duduk di dekat Nabi, kakinya dia lonjorin, telapak kakinya di dalam rerumputan, sambil dia bilang, ya Allah, kirim bakal saya ular atau kalajengking yang matok kaki saya aja deh, udah. Sambil cemberut dia lagi gar, lagi kesel. Pengen dapat perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah sekali lagi Nabi lagi di rumahnya Sayyidah Saudah. Datang Aisyah bawa masakan. Mungkin Sayyidah Aisyah masak kue atau apalah kue begitu yang agak cair. Bawa, farhan dia, senang. Bawa kepada Rasulullah. Rasulullah lagi di rumah Sayyidatuna Hafsah. Datang disambut fadl, duduk sebelahan. Aisyah ngelihat ada Hafsah. Ada Saudah, Sayyidah Saudah. Aisyah bilang, ya Saudah, ane punya makanan nih enak, cobain. Saudah bilang, enggak mau, enggak nafsu ane. Cobain enggak? Enggak, ane enggak mau. Cobain apa enggak? Ya, berarti enggak mau. Ane lagi enggak nafsu. Ente cobain, kalau enggak nih, ane taruh di mukanya ente. Aisyah, coba aja kalau berani. Dikira cipanan tahu. Betul Sayyidah Aisyah. Diambil pakai tangannya, ditaruh di mukanya Sayyidah Saudah depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketawa ngelihat begitu. Saudah mau balas enggak berani ada Rasulullah. Tahu Rasul ngapain? Aisyah duduk sampingan Rasul. Beliau angkat pahanya, kakinya. Terus kakinya Rasulullah nih pahanya ditaruh di atas pahanya Sayyidatuna Aisyah. Ditekan gitu. Nabi bilang sama Saudah, ya Saudah, balas dia. Jadi gak bisa kabur. Ditahan sama Rasulullah. Jadi gak bisa kabur. Saudah langsung ambil, dibalas lagi. Wah, Nabi SAW ketawa. Wah, di rumah tangganya Rasulullah kayak begini. Baru dengar yang kayak begini kan? Kita cuma dengar tiap hari rumah tangganya artis. Apa yang bisa kita tiru dari dia orang? Kagak ada. Nih, kalau mau dengar begini ya, mau cari tahu begini ya. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa alihi. Ini berapa menit lagi dari maghrib? Enam menit lagi. Sekali lagi. Pas hari raya Eid, Nabi pulang dari sholat Eid, masuk ke masjid, dapetin orang-orang Habasyah udah siap menyambut Rasulullah dengan tarian mereka, tarian adatnya mereka. Apa itu tarian adatnya mereka? Tarian peperangan, bawa tombak, apa namanya? Ya mungkin nanti bisa suka lihat mungkin apa namanya orang-orang Afrika bawa tombak, ya tarian-tarian mereka, tarian peperangan seperti itu. Lihat. Islam tidak anti dengan budaya. Ini kan yang dibawa budaya Afrika, kesenian dari negeri seberang. Islam gak anti sama budaya dan kesenian. Disambut. Ini orang-orang selama budaya dan seni itu gak menyimpang dari ajaran Rasulullah. Walhasil, ini orang-orang Ethiopia, orang-orang Habasyah di masjid Rasulullah, mereka melakukan tari-tarian peperangan. Itu suara sampai terdengar sampai keluar masjid. Ya, tari-tarian ya berarti ada suaranya kan? Terdengar. Nabi melihat, menyaksikan dengan gembira. Sayyidah Aisyah manggil ya Rasulullah, ini juga mau ngintip dong, mau lihat. Akhirnya Nabi menyandarkan pundaknya di pintu Sayyidatuna Aisyah dan badannya ke arah masjid sambil menyaksikan. Aisyah di balik punggungnya Rasulullah, di balik pundaknya Rasulullah mengintip. Itu sampai diriwayatkan bahwasanya dagunya Sayyidatuna Aisyah di apa ini namanya? Pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Beruntung banget tuh dagunya Aisyah. Nah, sambil digendong lagi sama Rasul, sebab kan Nabi tinggi besar. Digendong sama Rasul dari belakang, dagunya Aisyah di pundak Rasulullah sambil ngintip. Enggak lama datang, dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ngelihat ada tadi tarian di masjid, marah, pengen menghentikan. Nabi Muhammad bilang, ya Abu Bakar, biarin, jangan dihentikan, biar orang-orang tahu bahwa agama kita ini apa sih namanya, fushah. Fushah apa bahasa Arab, ini bahasa Indonesia nya fushah dan fidinina, jadi bukan demokrasi, apa sih namanya, enggak mengekang, bebas, ente mau bikin aja apapun, apa namanya, ente mau bikin senang selama enggak menyimpang, monggo silakan. Fushah ini agama luas ya, enggak kolot nih agama, ente mau bikin apa aja silakan selama enggak menyimpang, biar orang tahu agama kita seperti ini. Dan kita nih hari-hari raya. Nabi lagi lihat begitu, Aisyah di belakangnya. Nabi bilang, Aisyah udah belum? Belum ya Rasulullah, masih asyik. Lihat lagi. Nabi bilang, udah belum? Belum, masih asyik, ntar dulu, sabar. Sampai beberapa kali, sampai terakhir Nabi bilang, udah belum? Udah ya Rasulullah, udah cukup, udah puas. Udah masuk, turun saya dari Aisyah. Nabi akhirnya masuk. Aisyah bilang, benernya anda gak nafsu ngelihat hari-harian begituan? Habis apa? Anda cuma pengen lihat aja. Anda ini disayang sama Nabi sampai seberapa besar sih cintanya sama Nabi. Kalau aneh enggak nafsu ngelihat beginian, bukan hobinya aneh. Cuman aneh pengen tahu, ini kesempatan aneh digendong sama Rasulullah, ya dimanjain sama Nabi. Sampai di mana Rasulullah tuh manjain aneh? Aneh pengen tahu. Allah. Terus kadang tuh Nabi tengah malam, ya. Apa yang dilakukan di dalam rumahnya? Ngobrol sama istri-istrinya. Kadang ngobrol sama Sayyidah Aisyah. Terus ceritanya macam-macam. Wah, banyak deh ceritanya Nabi. Banyak ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai ada salah satu cerita yang terkenal, Nabi lagi duduk berdua sama Sayyidah Aisyah, yaitu tentang Ummu Zara. Itu kisah hadis fil Bukhari di beberapa riwayat, itu sampai ulama mengarang penjelasan tentang hadis Ummu Zara itu beberapa jilid. Tentang bagaimana mesranya Rasulullah ketika cerita dengan istrinya Sayyidatina Aisyah. Nah, itu bahkan tengah malam Nabi kalau tahajud Nabi kadang sampai panjang. Usai tahajud masih belum masuk subuh, apa yang dilakukan? Aisyah bilang, katanya Nabi biasanya tuh kalau tahajud tengah malam udah selesai tahajud, subuh belum masuk, beliau liatin saya, melihat aku. Kalau aku tidur dibiarin, tapi kalau aku bengong, enggak tidur, melek, maka dia menghampiriku. Kalau dia ada perlunya diranjang, dia aku layani. Tapi kadang, seringkali, kalau lihat aku lagi melek, enggak tidur, dia duduk bersama aku ngobrol, sampai subuh. Habis tahajud, ngobrol sama Aisyah, sampai subuh. Cip, ada kebiasaan Rasulullah di rumah ini. Dan demikian pula dengan istri-istrinya yang lain seperti ini. Itu kadang Nabi kalau lagi di masjid, sebab kan masjidnya nempel sama rumahnya, ya. Ente kalau di Madinah, ini Raudhah, itu Raudhah, tembok Raudhah itu tembok sini rumahnya Aisyah, ya. Kadang Nabi tuh kalau duduk senderan di situ, ya, ntar beliau masukin kepalanya, sebab cuman tirai doang. Badan di masjid, pala di dalam. Apa yang dilakukan? Kadang berbaring di masjid Rasulullah, cuman kepalanya di dalam, di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Apa yang dilakukan sama Aisyah? Aisyah kadang nyisirin rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah bilang, itu waktu saya dalam keadaan haid, lagi datang bulan. Rasul berbaring di pangkuan saya, beliau badannya di masjid, palanya di pangkuan saya, dan saya menyisiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang Aisyah tuh ngurusin Rasulullah, makein minyak wangi bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutin lagi pas salat maghrib. Wallahu a'lam bishawab.